Yohanes hondongam annam. Masasai puhanna ya to'o, lebo umpu Yesus sola pasikolana lamba liba lebo Galilea, batu dia lebo Tiberias. Tak dem pada sabuda tau muula iliwam, akamui tendo tanda memenga-menga puhana padadi puan Yesus umpabono buda tomasaki. Ya lebo umpu Yesus langan tanete-nete, anna mokko ya pasolanggana pasikolana. Eta to'o mahuku watunna lana pakahuak to Yahudi indualo kalapasan demi kesabuasan. Tapana menenek puan Yesus lopali, ya muitan tau bukda sulim pelambi, ya makkada laku pelipus nawa. Lalu umbak yang ngimual likinande, anna malah dipanden dela ko tau. Illa siam penawarna puan Yesus indolana pugau, sapu ya namak kada susi, akalom pangitai pelipus. Na timbak pelipus nawa. Muila pak dopulambi da dia liah hoti, tala sihuai nanden dela ko tau pada buda, muila ditawasi saidi. Mak kada mesa pasikolana pun Yesus isanga Andreas, sola sebunna Simon Petrus nawa. Den nindana anak, muane, mempuan lima hotian na dua bau. Sapola dipuakan ni duka pada, lanaan de tau pada budanna. Mak kada pun Yesus nawa. Wani iti matin tau, anna mokkoi. Ya mokkoi nindo tau laku humpu, akindo ngian nong yeki humpu. Budan nindo tau muane mandi pi ia, anna lima sakbut. Manenale puan Yesus indohotian anakku hui sumangat langan puang ngelata Allah. Puhaya to'o, nataban indohoti laku to buda, susisian duka indobau. Ya sangi mengandeim, lambik tanah puha-puha. Puhasan imangande, ya makkada poleo umpuan Yesus laku pasikolana nawa. Hempunasana indotayak nandiyande, dana deni ditibebebe. Nah hempun milak bindi indolimahoti tayak nanaande to buda, ya 12 pibaka ponno. Tapana nita tau buda indo tanda memenga-menga puhana pugau puan Yesus, ia mak kadain nawa. Setonganna, yang to indo nabi to dipemitai la sule indelino. Sapuna losa puan Yesus nawa. Indai mai tau buda, sule la na ala e, akal na pasa na poto mahaja. Nasuh lekba membuni langan tipatani tena. Tapana labi ngikale, ya lekbo inya pasikolan na puan Yesus doko bihi lekbo. Pisanan na lama lilini, tak lusian ya sule puan Yesus umpelambi. Yalangan ni lobi pasikolana na lamba ni lekbok lulibang Kapernaum. Mahasa ni lala lekbok lopina, ya na pahandu unti lulung bomban na lekbok akahibuk kasalle. Umbay anan ni kilo naula, muitam puan Yesus melau ya wona wai na penandai lopina. Ya sangi maheaung, sapok makada puan Yesus nawa. Dau mahea, akakosian to kau. Ia sangin tiala pole inawannam pelangan lopi puan Yesus, anna watetasian to anna landa ilo pinna lakuin doongiam lanongi. Masiyai, nakilalain indo to buda, tohona pidipetan doliwan na lekbo, nawa sabengi, angga mesa lopieta. Naisantoy nawa, lekbo anindo lopi napake pasikulan na puan Yesus, sapetak sola puan Yesus. Pisananna, sulis sanakanaka lopi butu diomai kota Tiberias, anna ti sampu di sika huku indonongi tau buda muande hoti puhana pelawan tambak puan Yesus debatanta. Tapana nita tau buda pak dem puan Yesus solapas sikolana, langan nasa mi indolopi anna lek belako Kapernaum umpea puan Yesus. Tapana silambi puan Yesus anindo tau buda dio tandeliwan na indolekbo, yan aku tanain nawa. Otongguhu, pihana musule. Yan atimbain nawa. Setongan-tongan na, kuisang ku uwa. Ia anak hutu eh, tapi ia kahana misan nak kalembasan na indo tanda memenga-menga puha ku padadi. Sapa hutu eh, akan adia ingkwa indo hoti puha muande. Daun keha eh, kinande la puha anna la bosi. Indo ya kinande la sule lako salako lako na long keha eh. Kinande ya to o la butu dikau, anak mentolino to puha na tuho, anna nabe ing kakuasaan nam beta puang ala ta'ala. Mekutanau lako nawa. Aka laki pukau lasi tuhu na paelok na puang ala ta'ala. Na timba puan Yesus nawa. Indola na pohe na puang ala ta'ala. Yala matapak kuak dikau to na suwa puang ala ta'ala. Ya nawaim. Maka susi. La tanda memenga-menga aka lompadadi. Anna malaki katapaiko. Aka lompugau. Aka indo nene toki ponene. Puha muande indo kinande. Isanga manna jopo yalasam. Yanto indo tisuha ilambat takada dewata nawa. Na bemmi kinande butu yawa mai suhuga na ande. Na timba po Yesus nawa. Setongan-tongan na, taya mo sa umbengkwa kinande yawa mai suhuga, sapo ambe ku hito kau umbengkwa kinande ta ditondom butu yawa mai suhuga. Akain do kinande na PBM puang ala ta'ala, yan to indo to butu yawa mai suhuga umpatuwa hupatau ilalino. Yan awaim? O tungguhu, lombeliu kan nindo kinande. Natimba po Yesus nawa. Kaunto indo kinande katuwam. Menamen na sule umpelambi ya anana katapa ya taunya de la tadea anamabahas sule lako salako lakona. Puhang kuak ku uam, moina anawali mak muita sapok taklis yang kuak matapa. Ingkan nindo tau na benna ambeku, la sule na pelambi ya. Anatak laku tumpu pala ingkan nindo to sule umpelambi ya. Aka butuh yawak mai suhuga, tak lama pala ko si tuhuk pa elokku, sapo la pa elok na to suwa. Anain din niya pa elok na to suwa. Hingga na to puha na benna, tak de laku pabai pak demo ipu dalam mesam. Ana laku ke asal langan nindo tau, ila nalo mak ketampasan na. Aka tungkayan to inde pa elok na ambeku. Hingga na to muhita anak na anana ketapai, lau lambik ketua sule lako salako lakona, ana laku akak langan kia lo mak ketampasan na. Sangi makna naun to Yahudi akan do nawa puan Yesus? Kan to o kinande tuhu ya wa mai suhuga. Nawaim. Aka taya haka tende Yesus anak na Yusuf. Taisan dia aya indo na sol ambena. Ma aka anna malohi nawa tubut tu yabak mai suhuga. Na timbak puan Yesus nawa. Daun pak naun naun na. Tak de mesa tau la sule umpe lambi ya. Kita ya ipah huntuk na ambe kutus suwa. Anak yang to o. Laku akak langan kia lomak ketampasan nai. Den tisuha ila suha na nabi nawa, lasangin napak guhu puang ala ta'ala. Dari lako si mesa-mesa tau to puhau hingi ian nantuhu ipe pak guhan na ambeku, lanape lambi ya. Inde e, tak diwa demi tau muita ambeku, sapu anggang kau demi muita ambeku, aka butu yawak mai puang ala ta'ala. Setongan-tongan na, menamen nama tappa tau ya to umam puam mi katua sule lako salako lakona. Kaun to indokinande katuboam. Nene tumpo nenea puha muande indokinande isanga manna diopohyal lasam sapok matesian duka. Sapok taya lasusi indokinande butu yawa mai suhuga. Aka ingganna to muande kinande ya to o ta ulla mate. Kaun to indokinande tumbawa katuboam butu yawa mai suhuga. Menamenna muande kinande ya to o latuwo sule lako salako lakona. Indo kinande ku PBM, kalembasan na baleku ku PBM, anamala hupatau ilan indelino ulambi katuwoam. Tapana na hingi to Yahudi kadaya to'o, si pengka-pengka nawa. Maaka hende tawan nalamala hea balena mebendiande. Natimba po Yesus nawa. Setongan-tongan na, maka tak kuak muande baleku, anamui hukhaha ku to disangaya nak mentolino, tak sik dakok to la mampuang katuwoam. Sapo menamen namuan de baleku, anamui hu haku, mampuam mia katua sule lako salako lakona, anna laku patiakak langam, kia lomak ketampasan nai. Aka baleku kinan de sik dasia, anna haku wa ihu sik dasia. Menamen namuan de baleku, anamui hu haku, laton taliu toh hoilang kaleku, anna kau laton taliu ak duka toh hoilang kalena. Ambeku to suwe to na katuwoam. Anai ya angkutuwo aka ambeku. Susin to duka lako inggan na tumande baleku, latuwo kakao. Kaun to kinande butu yawa mai suhuga. Tak susi indo kinande na ande nenemwa. Aka moyan na ande, sapok sangim matai siam. Sapok inggan na tumande indo kinande to butu yawa mai suhuga, yan to latuwo sule lako salako lakona. Inggan na ya to'o na tulak po Yesus indoan na makpak guhu ilang pak sambajangan na to Yahudi do Kapernaum. Tapano hingi kadan na po Yesus ya budan pasikolan na mu'uwe. Inde pe pak guhuam mabanda. Den na katiala na bela muavihan ni. Sapok na lo sasiam po Yesus indo makna naun pasikolan na dion indo pe pak guhuan na. Ya mak kadan na wa. Na po husak dakak to penawamu inde tulakku. Lama akan ko iko. Kemuitang ko anak mentolino lamak pasule langan nongyang kebutuan na. Kahakah hame hupatau na, tak malah umpatuwo hupatau. Sapok penawa masehohia, to umpatuwo hupatau. Inde tulak kuak matim, butu dipenawa maseho, anayan tolong bawa kuak laku katua si dasia. Moina anna susi ya to'o, desiang kuak tak matappa. Akan istalopun pun Yesus mengkalo dia umai to tak matappa, anindo tolong balui. Manenua pole puan Yesus? Yan to anaku paisanin kuak kuwa, tak demesa tau lama lom pelambi ya, kita yai pantuho na ambe. Etan to pahanduk na buda pas sikolan na umpelei yang namokan untuhui. Ya mekutanam puan Yesus laku indoto 12 pas sikolan na nawa. Melok dako kak duka umpelei ya. Na timbak Simon Petrus nawa. O dewata, lalu umba boleh kang kami nyei, ke taikui kita nandai. Aka anggan nyatulakmu, mebapa laku katubua sule laku salaku lakona. Kikatapaim, anak isam mikiwa, ikon tindo tomaseho butu yabu mai puang Allah Ta'ala. Mentimba umpuan Yesus nawa. Kekau hiya umpilei kwa indeto 12. Moyan nasusi sapok den diak mesa solamu ak mendadi setam. Inde nawa umpuan Yesus, Yudas anak na Simon Iskariot. Aka moyan nati heken duka Yudas to 12 pasikolana, sapo ia hilom balu puan Yesus kedakoi.